silakan yang mau mengajukan masalah. Ini akan jawab semampunya. Fadhil, Habib. Tangan kanan. Harus pakai tangan kanan. Karena Nabi SAW memerintahkan makan minum dengan tangan kanan dan mengabarkan bahwa setan makan dengan tangan kiri. Kalau andaikan terkadang misalnya tangan kanan kotor, tidak megang gelas terkadang ya, megang sesuatu dengan tangan kiri, tapi harus tetap ditopang dengan tangan kanan seperti ini. Ketika hajat menuntut memegangnya dengan tangan kiri, tetap ditempelkan tangan ke kanan bersamanya. Artinya kanan ikut, berarti kan bukan kiri. Adapun kiri sendiri begini, nah ini yang meniru setan. Meskipun kidal, kalau hanya urusan makan dan minum, masa orang kidal tidak bisa pakai tangan kanan? Nah, yang sulit biasanya menulis atau hal-hal yang butuh keahlian. Tapi jika hanya menyuap, ya harus bisa pakai tangan kanan. Tidak bisa jadi alasan. Iya, begitu. Nah, ada yang lain? Sudah mengalir. Baru telapak tangan. Wajah. Nah, ya, di antara yang akan kita pelajari nanti masalah wudu, yaitu masalah berkesinambungan. Wudu sholat itu dari satu gerakan awal dari wajah sampai ke kaki, ya kan, rukun wudu anggotanya kan hanya empat yang disebutkan di ayat itu. Wajah, kedua tangan yaitu dari ujung jari sampai ke siku kanan kiri, kemudian apa, kepala termasuk kedua telinga, dan kaki. Nah, itu satu kesatuan dari awal sampai akhir, itu satu kesatuan, tidak boleh terpisah. Jika terpisah batal. Sama halnya sholat dari takbiratul ihram sampai salam, satu kesatuan. Baru rakaat pertama berhenti, pergi jalan-jalan dulu, masuk mau nyambung lagi rakaat kedua, ya tidak bisa. Dipisah-pisah rakaat pertama dari lain, tidak bisa. Nah, baik. Ya. Nah, kecuali ada udzur ya, kecuali ada udzur. Nah, sekarang asalnya itu dulu kita paham. Nah, sekarang di wudu dari awal dari wajah sampai ke kaki berkesinambungannya itu bagaimana kriterianya? Ada ulama yang mengatakan berkesinambungannya itu maksudnya tidak dipisah jauh dengan waktu. Jika terpisah misalkan sampai lama, sampai setengah jam misalkan, itu kan lama, maka sudah putus antara satu anggota yang lainnya. Ada yang mengatakan kriterianya bukan itu, tapi kriterianya adalah jika anggota sebelumnya sudah kering baru kemudian membasuh anggota berikutnya, berarti sudah terputus. Selama wajah masih basah, kita masih bisa membasuh tangan. Kita masih bisa membasuh tangan. Jika wajah sudah kering, misalnya kita membasuh wajah setelah itu bincang-bincang, ngobrol atau ada urusan lain dikerjakan, setelah itu mau lanjut membasuh tangan tapi wajah sudah kering. Dalam kondisi cuaca normal tadi. Karena ketika musim kering lebih cepat kering. Ketika musim hujan dingin lebih lambat. Tapi dalam kondisi normal ukurannya, jika sudah kering terlambat. Artinya putus. Tetapi apabila ada uzur tidak masalah. Misalkan tadi apa? Kehabisan air, ya, kehabisan air itu terkait, apabila terkait dengan masalah wudu mencari air tidak masalah, masih bisa lanjut. Begitu pula jika misalnya di tangan, ya, yang anggota wudu ada sesuatu yang melapisi, ada cat atau ada tip X atau ada lapisan apa sisik ikan. Ketika kita wudu kita lihat, ada ini menghalangi. Maka kita sibuk untuk menghilangkan itu, meskipun lama enggak masalah. Nanti bisa disambung wudunya, langsung disambung di situ enggak masalah. Meskipun wajah sudah kering misalkan. Kenapa? Karena yang memutus ini tadi terkait dengan maslahat wudu itu sendiri. Adapun jika tidak ada kaitannya dengan itu, maka tidak bisa. Nah, begitu ya. Bisa difahami? Nah, ada yang lain? Ada yang menanyakan apakah air asin bisa digunakan berwudu. Hadis pertama di Bulughul Maram. Hadis pertama jika punya kitab, hadis nomor 1 di Bulughul Maram yang disebutkan Ibnu Hajar, hadis ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Bolehkah berwudu dengan air laut?" Kata Nabi alaihi wasallam, "Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Kata Nabi, laut itu airnya suci lagi mensucikan. Dan bangkainya halal. Ya, jadi air asin boleh. Jadi air selama dia masih disebut air, masih bisa dipakai bersuci. Meskipun kejatuhan sabun. Ya, meskipun keruh karena tanah, keruh karena banyak daun-daun. Teru karena sabun selama masih air, yakni airnya masih dominan. Lain halnya kalau sudah jadi panduk marah, sudah jadi coto, buah coto, konro, itu bukan air itu, tapi orang-orang Makassar bilangnya air. Bahasanya orang sini bilang air, kan? Kita tambahi airnya kan begitu kata mereka. Nah, padahal bukan air, itu kuah. Itu bukan air dalam bahasa ini, bukan air. Karena jika itu masih air, masih bisa dipakai berwudu. Padahal tidak bisa, bukan air sudah. Begitu. Jadi asalkan benda suci ya. Nah, adapun kalau tercampur benda najis, misalkan tercampur air kencing atau najis yang lainnya, jika berubah baunya atau warnanya atau rasanya tidak bisa. Adapun selama itu masih benda suci yang bercampur meskipun berubah rasanya seperti air laut kan asin. Tapi masih air. Kata Nabi di hari itu, suci lagi mensucikan ya masalah. Itu kehebatannya air. Luar biasa air itu. Ya. Sampai-sampai di hadis itu disebutkan bahwa bangkainya halal. Dari situ ulama mengatakan semua hewan air halal meskipun buaya. Buaya. Nah, pendapat Hanabila. Ya. Tapi kata Imam Ahmad, buaya penyu yang bisa hidup di darat disembeli. Jika ditemukan bangkai mati enggak bisa. Disembeli. Adapun yang hidupnya hanya di air tidak bisa naik ke darat, ditemukan bangkainya ikan dan semisalnya bangkai sudah mati gitu, enggak masalah. Tapi yang bisa hidup bertahan di darat, dia binatang air kan, buaya dan semisalnya binatang air tapi bisa di darat, itu harus disembeli. Nah, tapi sebagian ulama katakan haram, ada yang mengharamkan ini masalah khilafiyah. Anda cuma menyampaikan bahwa ada sebagian ulama berpendapat demikian berdasarkan dalil-dalil yang umum itu. Karena itu memang kehebatannya air sampai bangkainya halal. Nah, beda buaya dengan harimau. Harimau darat, sementara buaya air. Nah. Ikan hiu lebih ganas daripada buaya. Ikan hiu lebih ganas daripada buaya. Nah, dapat cerita, ada pelaut berenang, ketika dia hendak menggapai perahunya tidak sampai, ternyata tangannya hilang, digigit hiu, langsung putus. Kalau hiu, buaya tidak, buaya itu menggigit kemudian membanting, jadi buaya itu masih bisa lolos jika tenang ya. Ya, ada ilmunya, Anda dapat ilmunya. Ilmunya ditusuk matanya. Dan itu dipraktekkan. Ada ikhwan di Belitung digigit buaya di sungai, pahanya. Tapi dia ingat ilmunya itu, masih dia diseret, dia tusuk matanya. Buaya takut sekali kehilangan mata. Ketika dia tusuk matanya, dilepas, dia lari. Ya, dikejar, selamat. Bekas gigitannya ada, Anda. Kalau hiu langsung putus. Hiu langsung putus. Jadi itulah kata Ibnu Utsaimin, di laut banyak yang lebih ganas daripada buaya. Jika masalah ganasnya, banyak lebih ganas daripada buaya. Dan ulama tidak ada yang mengatakan misalnya hiu haram karena itu ikan ya. Hah? Kepiting halal, semua halal. Adapun buaya itu diperselisihkan, tapi sebagian mengatakan halal. Nah, yang syarat disembelih, wallahu a'lam.